matanya sudah selesai. Ini matanya sudah selesai. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yamtin wa ba'ad. Allahumma wassalus. Fa'in qala qa'ilun ma jawabul qa'ilina binajasati amma tabata fi sahihaini an Anas ibn Malikin radiyallahu anhu annahu salla ala himarin indama qadima min safarin fila inna jawabul qa'ilina binajasati ala zalika huwa bina'un ala qawa'idihim allati asalluha walakin nasa'a muqaddamun ala qawa'idihim faqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihim yusalluna ala al-hamiri wa yarkabunaha ayyama al-matari wa ayyama al-sayfi allati ta'rafu fihi al-hamiru faqulu hadha yadullu ala tuharatiha atamsilu bisribiyani fi nazurun zahirun di anna sobiya mutawalatun min tohirin wa wal adami wal adamiu layan juz fa idakana layan juzu falayam bagi ayul haqo ayul haqo bil hirati lakin fa anna syaikha rahimallahu lahadha mas'alatan baqa'at lil maw Dil muwafaqi rahimallahu haitu istadala ala taharati su'ri sofiyyi mariqihi bima qallahu sallallahu alaihi wasallam fil hirati was idlalul muwafaqi fihi nadharun wal adamiyu sohiru wal kabiru laisa binadzasi binadzasin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina la yanjus. Nah. Qala syarih rahimallahu taala, jika ada yang mengatakan majabul qailin binajasa, apa jawaban ulama yang mengatakan najisnya keledai? Amma sabata fi sahihain, dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Anas sholat di atas keledai pada saat tiba dari safar. Jawabannya inna jabal qailin binajasati, jawaban ulama yang mengatakan najisnya keledai ala dzalika, untuk pertanyaan di atas adalah jawaban berdasarkan kaidah mereka allati asaluha, yang mereka buat sendiri. Kan, tapi tentu syariat lebih didahulukan dari kaidah buatan manusia, yang murni buatan manusia. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim salat di atas keledai, menunggang keledai pada ayyamil matar, pada musim hujan dan musim panas. Dan saat musim panas itu keledai berkeringat. Kullu hadza yadullu ala taharatiha, semuanya itu menunjukkan tahirnya keledai. Kemudian atamsil bisbian, contoh dengan bayi, satu hal yang fihi nadharun dhahirun, jelas tidak tepat karena bayi itu terlahir dari benda suci yaitu manusia, dan manusia tidak najis. Jika manusia tidak najis, maka tidak sepatutnya dikiaskan dengan kucing. Akan tapi nampaknya Syekh rahimallah lahadha mas'alatan, menimbang satu masalah yang atau satu satu pendapat yang dimiliki oleh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullah. Ibnu Qudamah berdalil sucinya bekas minum anak kecil dan air ludah anak kecil bila dalili dengan sabda Nabi tentang kucing. Dan istilah cara berdalil Muwaffaq Ibnu Qudamah juga tidak tepat. Fal adami, maka manusia, baik anak kecil ataupun dewasa bukanlah najis, mengingat sabda Nabi sehingga mukmin tidak najis. Ya, mungkin contoh dari si Sa'di tentang Sibian itu ada sisi benarnya. Jika yang dimaksudkan adalah badan atau pakaian, dengan menimbang kondisi masa silam belum ada pempes, maka pakaian anak kecil itu identik dengan najis. Badannya boleh jadi juga cukup identik dengan najis karena sering ngompol, sering ngompol. Namun kalau itu kalau yang dimaksudkan demikian. Dan kalau sampai pembahasan su'ur sobi, sisa minum anak kecil, tentu tidak ada alasan untuk mengatakannya najis. Dan kalau celananya dan badannya karena sering ngompol dikatakan ini najis, ada sisi makbulnya. Nah, ini Fitri. Hadza kalamun jayyidun li Syekh rahimahullahu wa qawluhu ta'ala ya'muruhum bil ma'ruf. Yufidu anna kulla ma amara bihi Rasuluhu alaihi salatu wasalam fahuwa ma'rufun syar'an wa 'aqlan. Wa qawluhu ta'ala wa yanhahum 'anil munkari fa kullu ma naha 'anhu fahuwa munkarun syar'an wa 'aqlan. Wa qawluhu ta'ala wa yuhillu lahum at-thayyibati fa kullu ma ahallahu fahuwa thayyibun. Wa qawluhu ta'ala wa yuharrimu 'alaihimul qabaitha fa kullu ma haramahu fahuwa qabithun. Fa in qala qa'ilun yaitu alaina anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasafa al-basala wa sawma wal karotha bi annahu qabithun wa ma'a hadha ahallahu. Qulna innal khubutha innal khubutha qulna bi'tibari ra'ihatihi wa adiyatihi la bi'tibari madarratihi walihada yansahu ba'dun nasi bi aqli basali wa thawmi limaradin au ilatin falaysa khabithan fi nafsihi walakinahu khabithun min haythu ra'ihati wal ida'i kama qala ta'ala wala min haythu al khaihatu min haythu al ra'ihatu wal ida'i kama qala Allah ta'ala wala tayammamul khabitha minhu yunfikun ma'a annahu mimma akhrajahu min al ardi. Nah, ini adalah perkataan yang bagus yang disampaikan oleh penulis rahimallah. Firman Allah Ta'ala, bahasanya Nabi tercatat dalam Taurat kalau Muhammad itu memerintahkan yang ma'ruf. Yufidu, maka ini memberikan faedah, semua yang diperintahkan oleh Rasul adalah ma'ruf. Maka ini dalil tentang pengertian ma'ruf, bahasanya semua yang diperintahkan oleh Rasul itu ma'ruf secara syariat dan akal, dan melarang dari mungkar, sehingga semua yang dilarang oleh Nabi maka dia mungkar syar'an wa aqlan, menghalalkan bagi mereka yang thayyib, sehingga semua yang Nabi halalkan adalah thayyib, dan mengharamkan atas mereka al-khaba'is yang kotor, maka semua yang Allah haramkan maka dia khabis kotor. Fa'in kola qa'il, jika ada yang bertanya, ya itu alaina, timbul subhat atas kami, timbul kebingungan atas kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bawang, bawang putih, bawang merah dan karos, sama tumbuhan yang bau juga mungkin kalau ya kalau jika masalah puncang. Bianau khabithan, kalau itu kotor. Namun kok halal, kami katakan kotor di sini atau jelek di sini menimbang bau dan mengganggu, bukan menimbang berbahaya. Karena itu sebagian orang, sebagian dokter menasihatkan untuk memakan bawang dan bambang karena satu sakit atau sakit tertentu. Fa'ilisa khobisan fi nafsi, maka dia bukanlah sesuatu yang kotor pada dirinya, akan tapi satu hal yang jelek dari sisi bau dan mengganggu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kalian memilih harta yang jelek untuk kalian infakkan. Ma'anau mimma akhrajahu minal ardh, padahal itu di antara yang Allah keluarkan dari muka bumi, dari dalam bumi. Maka khobis di sini juga bukan maksudnya khobis zatnya, sehingga haram. Tentu haram, tidak boleh, hal yang haram tidak boleh diinfakkan. Namun khobis di sini adalah sisi lain, karena jeleknya kualitas. Nah, kalau Mas Agus, kalau Syarif rahimahullah ta'ala, mas'alatun idha radiyya wa muta'afidani bil mu'amalatil mushtamilati ala dhulmi wal gharari fal tu'addu hadhihi al mu'amalatu batilatan wal jawabu an amara qararu fa na'am li annahuma idha radiyya bima fihi al qararu faqad radiyya bil maysir wa amma dhulmu fa idha samaha al madlumu fala ba'sa lakin qad yadhurru al madlumu bil riba ghasban anhu. Tapi hadil hari yakun batilan fi haqq al-zalimi sahihan fi haqq al-madlum. Wa faidatu dhalika anna al-zalima yu'aqabu wa amma al-madlum fala yu'aqab. Wal 'aqdu yamdi. Nah, dari di matanya, di antara ilah yang dipakai dalam banyak hal adalah haramnya semua muamalah yang mengandung gharar. Ya, maka pertanyaan, jika dua orang bertransaksi ridha dengan muamalah dengan transaksi yang mengandung kezaliman dan haram, maka apakah transaksi tersebut batal? Jawabannya, adapun haram maka iya, tetap batal. Karena jika keduanya ridha dengan transaksi yang mengandung gharar, contohnya misalnya ridha dengan transaksi asuransi, faqad radiya bil maisir, maka dia ridha dengan judi, karena hakikat gharar adalah judi dalam jual beli. Adapun kezaliman, maka jika yang dizalimi itu memaafkan, maka tidak mengapa. Namun perhatikan, qad boleh jadi orang yang dizalimi itu terpaksa, rela, ghasban anhu. Kok ghasban ini ya? Mungkin lebih enak kalau ghadaban an, tapi kalau ghadaban ala, kalau ghasban rela. Orang yang ditolim itu rela dengan terjadinya khosab pada dirinya. Maka dalam kondisi ini transaksi itu batal untuk orang yang zalim, sah untuk orang yang ditolimi. Faedahnya, orang yang zalim perlu dihukum, orang yang tidak zalim, orang yang dikorban ketoliman tidak perlu dihukum, dan akad sah. Nah, matan. Al-Fatihah. Asyiat wal komisuna anati rotu tidak kana tertenapi awinahi habis kami habis syati tufidul umumma wahadi usulun jawami au yada kulukiha antilatun kasi rotu minal kitabi wa sunnati wakalamu ahlil ilmi qala ta'ala yawma la tamliku nafsu li nafsi insya'a wahadi salasun nakirotun nakirotin ba'dan nafsi taktabi umumma zalika wa annahu ayu nafsin wa in aluma qadriha qadruha indallahi la tamliku li ayi nafsin wa in istadda itisaluha wa in istadda itisaluha biha syai'an minal manafi'i awitab awtab ilmadari qalilan kana aw kathiran. Maqala ta'ala wa la tada'u ma'allahi ilahan akhar. Maqala wa iyam sastallahu bidurin falatashifalahu illahu wa in yurid ka bi khairin fala radda li fadli wa amsilatuha fi kalamil waqifina wal musina wa fit talaqi wal aymani wal ikrari wa ghairiha minal abwabi katsiratun jiddan fa haitsu wujidat nakiratun ba'dal madhkurati fahkum 'alaiha bil umumi illa intala dalilun lafziyun aw qarinatun haliyatun 'alal khususi wallahu a'lam. Naam, nakirah jika setelah nafi, nahi atau istifham atau syarat menghasilkan makna umum. Di catatan kaki sepatutnya dibatasi istifham yang menghasilkan makna umum cuma berlaku untuk istifham ingkari. Semisal firman Allah Ta'ala wala tuhisu minhum min ahadin, dan apakah engkau merasa adanya seseorang dari mereka. Seseorang di sini umum, ya siapa saja. Dan contoh nakirah setelah syarat adalah inja'aka ahadun fa'akrimhu, jika ada seseorang yang datang muliakan, maka mencakup semua orang. Wahdi usulun jawami, maka ini adalah termasuk kaidah yang jami lengkap, mencakup banyak luasan, termasuk dalamnya banyak contoh dari Al-Quran, Sunnah dan perkataan ulama. Maka kaidah di atas bukan hanya untuk membaca Quran dan Sunnah, namun karena ini adalah kaidah lughawiyah Arabiyah, maka kaidah di atas ya berlaku juga untuk perkataan manusia, perkataan ulama di buku-buku matannya. Maka kalau kita melihat para pensyarah ketika menjelaskan matan, ya maka ya menggunakan kaidah-kaidah lughawiyah usuliyah, usuliyah lughawiyah. Oh ini mutlak, ini am dan seterusnya. Ini seterusnya. Contohnya firman Allah ya mala tamliku nafsun li nafsin syai'a. Maka di sini ada tiga nakirah. Dan nakirah setelah nafi yang menunjukkan umum. Maka ayu nafsin, jiwa manapun meskipun begitu agung kedudukannya di sisi Allah, tidaklah memiliki untuk jiwa manapun meskipun sangat dekat hubungannya dengannya sedikit pun dari manfaat atau mencegah bahaya, baik sedikit ataupun banyak. Qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah engkau beribadah ma Allah di samping kepada Allah ilahan akhar, dengan beribadah pada sesembahan yang lain. Maka jika Allah menimpakan padamu bahaya, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menginginkan kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang bisa mencegah karunia Allah. Dan contoh-contohnya dalam perkataan orang yang wakaf atau orang yang wasiat, demikian juga dalam cerai, sumpah dan pengakuan dan yang lainnya di minat abwab, di bab fikih sangatlah banyak. Maka ya, kaidah di atas bukan hanya berlaku untuk perkataan ulama, sampai-sampai perkataan orang biasa yang wakaf atau yang berwasiat, maka nanti dilihat, oh ini bentuknya umum. Kuwakafkan sawah ini untuk semua orang miskin di kampung ini, ya maka ini menjadi hak semua orang miskin hasil sawah tadi. Maka jika dijumpai nakirah setelah hal-hal di atas, fahkum alaiha bil umum, maka tegaskanlah kalau maknanya umum. Jika terdapat indikator lafad awqarinatun haliyah atau indikator kondisi yang menunjukkan kalau yang diinginkan adalah makna khusus, wallahu a'lam. Nah, terusnya kaidah situn terakhir. Kaidah situn man wa ma wa ayu wa mata wa al wa mufradu mudaf yadullu kullu wahidin minha al umumi. Kullu wahidin min hadhihi sittati aslun kabirun yatafarraqu alayhi min al amsilati fil kitabi wa sunnati syai'un katsirun. Kamata wujidat wajadtaha fahkum laha bi umumi man kuniha. maka dalika fil kalamil fuqaha'i fil ahkamil ladhi yartabunaha yurattibunaha yurattibunaha alal alfazi fi abwabi muta'addidatin khususan fil waqfi wal wasiyati wal nitqi wat talaqi wal iqrari wa ghairiha fala takhruju an hadzal mawdu'i illa litakhsisin yaqtarinu biha lafdhan aw qarinatan hadiyatan yaqtarin biha lafdhan aw qari aw qari qarinatan hadiyatan qarinatan qarinatan hadiyatan aw niyatan tasarrufu tasrifuha tasrifuha an mawdi'iha misalu dzalik min al-Qur'an may yataqallaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh ai kafiyatun fa kullu man taqallaha wa kullu man tawakkala 'alaihi hasala lahu hadzal jazaa' wa qala ta'ala wa ma tuqaddimu bi anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa khairu wa adzama adra. Nah, man ma ayu mata al dan mufrad mudhaf masing-masing dari keduanya menunjukkan makna umum. Ya, kalau kita lihat teks kaidahnya, ya man-nya berarti semua man. Karena tidak merinci man syartiyah atau man istifhamiyah. Atau mausuliyah. Demikian juga man-nya beliau tidak merinci. Matanya juga tidak merinci apakah mata istifhamiyah ataukah mata syartiyah. Ya, maka zahirnya berarti semuanya. Kullu wahidin, maka masing-masing dari enam hal di atas adalah kaidah penting yang akan bercabang darinya banyak contoh. Bercabang darinya berbagai contoh di Quran Sunnah dalam jumlah yang banyak. Maka jika Anda jumpai kata-kata di atas enam hal itu, maka vonislah kalau madkhulnya lafadz setelahnya yang dimasuki, ya, yang dimasuki berarti lafadz setelahnya itu bersifat umum. Demikian juga ini berlaku dalam perkataan ulama fikih fil akam di berbagai hukum yang mereka kaitkan dengan lafadz di banyak bab, terutama bab wakaf, wasiat, memerdekakan budak, tolak dan ikrar, pengakuan dan yang lainnya. Maka tidaklah keluar dari topik ini yaitu umum kecuali harus ada takhsis. Yang takhsis tadi yaqtarin biha bergandengan dengannya secara lafaz atau ada ada qarina haliyah indikator kondisi atau niat pengucap yang memalingkannya dari topik pokoknya yaitu umum. Contohnya dalam Al-Qur'an, contoh man ini ya, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man lagi yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Artinya hasbu artinya kafiyah. Yang mencukupi. Atau lebih bagus kalau bacanya kafihi, hasbuhu ay kafihi, yang mencukupinya. Maka semua orang bertakwa kepada Allah, semua yang tawakal dia akan mendapatkan balasan ini. Allah Ta'ala berfirman, tadi contoh man, wa ma tuqaddimu li anfusikum, ini contoh ma. Dan apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri berupa kebaikan, tajidu indallah, engkau akan jumpai di sisi Allah dalam keadaan lebih baik dan lebih besar pahalanya. Nah, kalau syarif rahimahullah ta'ala man fi qawli wa man yattaqillaha wa qawlu wa man yattawakkal ala Allah syartiyatan wa hiya aidha takunu lil umumi idha kanat istihamiyatan wa idha kanat mausulatan Makhlul khalidina yakra'u fayakulu Luma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah Luma yasta'nifu wa yakulu huwa khairan wa afdal anjirah Wa hadha khatarun Innama yusaddiqu hadha fi ayatin thaniyatin wa yakauluhu Luma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah Innallaha bima ta'maluna basir أما هنا فيجب الوصل وقوله هو خير هو خيرا هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب ولهذا لو كانت الآية بدونه لاستقام الكلام تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا وخيرا مقول الثاني بقوله تجدوه ومقول الأول الضمير نعم ما dalam ما يتكلم sama wa mayatakal Allah adalah syartiyah dan man syartiyah menghasilkan makna umum wahiyah aidan dan man itu juga makna umum jika istifhamiyah demikian juga jika mausulah kemudian tentang wa matukatimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi huwa khaira wa a'zama ajra sebagian pembaca Al-Quran membacanya dengan waqaf di indallah thumma yastahnif kemudian memulai bacaan baru dengan mengatakan huwa khairu wa adzama ajra dan ini salah waqaf semacam itu adalah satu hal yang benar namun di ayat yang lain yang mirip wa matuqatim li anfusikum min khairin tajidu indallah sini waqaf innallaha bima ta'maluna basir adapun di ayat yang awal maka wajib bersambung tentang huwa khaira ya, maka huwa di situ dhamir fasal dan dhamir fasal tidak memiliki mahal dalam i'rab oleh karena itu ayat tanpa dhamir ini pun kalimatnya sudah bagus tajidu indallahi khaira wa a'zam ajra dan khairan adalah maf'ul kedua untuk tajiduhu maf'ul yang pertama adalah berupa dhamir. Ya, kembali ke matan. Kullu man qaddama khairan qawliyan aw fi'lan aw ittiqadiyan wajadahu 'indallahi 'ala hadzal wasfi. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa kullu man 'amila khairan aw syarran walau kana aqallal waluli wajada jazaa'an. Wa qala ta'ala qul ud'u Allaha aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr qul huwa kadhalika khasirun illa man istasna law qala ta'ala innal muslimina wal muslimat ila qawlihi ta'atallahu lahum ma'suratan wa ajran 'aziman qulu wasfa musifa qad asfin wa qulu wasfin qad taqulat 'alai al fi hadhihi al-ayati ya'unu ma yadkhulu fi dhalikal wasfi qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahadith wa hadha mufradun mudhafun yashmalu mufradun mudhafun mufradun mudhafun yashmalu kulla ni'matin dhahiratin wa batinatin diniyatin aw dunyawiyatin wa qis 'ala hadhil amsilati ma ashbaha wa qallahu a'lamu wa hadha akhirul ismil awwali min hadzal kitabi wa huwa al-qawaidul qawaidu wal usul. Nah, maka berdasarkan surat Al-Mazuman, surat Al-Muzammil, setiap orang yang melakukan kebaikan berupa ucapan, perbuatan, atau keyakinan, dia akan jumpai di sisi Allah sebagaimana sifat yang Allah sebutkan, yaitu khairan wa a'zama ajra. Tadi contoh ma, kemudian contoh man lagi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka setiap orang yang melakukan kebaikan atau keburukan, meskipun sangat sedikit, akan menjumpai balasannya. Dan contoh ayu, katakanlah, berdoalah kepada Allah atau kepada Ar-Rahman, mana saja yang kalian berdoa padanya, maka baginya nama-nama terbaik. Contoh al, innal insana lafi khusrin. Maka setiap orang adalah khasir kecuali orang yang Allah kecualikan. Kemudian firman Allah innal muslimina wal muslimat dan seterusnya, di akhirnya Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka kullu wasfin, setiap isim sifat termasuk isim sifat, isim fa'il yang kemasukan al, maka dalam ayat di atas, maka itu mencakup ya umum ayat khulu fi dalikal wasfi, mencakup apa yang ada pada isim sifat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, contoh mufrad mudhaf, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ini mufrad mudhaf mencakup semua nikmat yang nampak tapi yang tersembunyi, nikmat dunia, nikmat agama. Waqis, dan samakanlah dengan contoh-contoh di atas, kata-kata yang semisal dengannya. Inilah bagian akhir dari bab pertama kitab ini, yaitu qawaid dan usul. Kalau bersyukur Allah khusyirun, khusyiru ikhulihi nafi khusyir. Makin Al Quran ablah di anafi di darfiyati, fayakunul khusru mukhifal bihi min kulli janibin kaikhatil inai imafihi. Wa alamatu al alati yal lil umum ayyakhilla mahallahu lafdu kulli. Al hadithu binikmatillahi azza wa jalla yasmulu al-haditha binutqi wal-haditha bil-fi'li wal-mudhiri madhal walihada ja'a fil hadisi inna allaha idha anhama ala amtihi ni'matan yukhibbu ayyara asara ni'matihi alaihi waqala fahadith walam yakul fakhafir yasmula hadithu hadithan nafsi yasmula hadithan nafsi wa hadithan ghairi amma law qala fa khabbir lakana khasan fi haditsil ghairi wal insanu ma'murun ay yuhaddita nafsahu bima an'ama Allahu alayhi wa ay yuhaddita ghayrahu bidhalik wa laysa fihi dalilun ala tafsiri bil isharati wa tafsirul qur'ani bil isharati inna ma huwa tariqatu sufiyyah wa amsalihim hadha alladhi arada ay yaktubahu rahimahullahu wa illa fal ma'lumun anal qa'ida wal usula aktsaru min hada dikatakan. Khasir adalah tafsir untuk lafi khusrin, akan tapi bahasa Al-Qur'an itu yang lebih mendalam, karena pakai fi yang itu dhafiyah yang artinya di dalam, di dalam kerugian, seakan-akan kerugian adalah bangunan. Fayakunu al-khusru, maka kerugian itu muhitan bihi, seakan-akan bangunan yang mengepung seseorang dari semua sisi. Seakan-akan dia di satu bangunan, semua sisinya adalah rugi. Kaya hatatil inah bimafi, seperti gelas menutupi isinya. Kemudian tanda al, kalau dia itu adalah alil umum, tandanya adalah yahulu mahallaha, bisa digantikan kata-kata kullu dan tidak terjadi kerusakan makna. Ada perintah untuk menceritakan hadis nikmat Allah, maka hadis nikmat Allah ini mencakup tiga bentuk. Yang pertama adalah hadis bin nutqi dengan ucapan, kemudian yang kedua dengan perbuatan dan tampilan. Oleh karena itu terdapat dalam hadisnya Allah, jika memberi nikmat atas seorang hamba satu nikmat, dia ingin kalau melihat bekas nikmat tadi pada si hamba, dengan si hamba ini berpakaian yang baik, berpenampilan yang baik, tidak jelek, padahal dia punya, telah Allah berikan badannya rezeki yang lapang. Dan Allah mengatakan fahadis dan tidak mengatakan fakhabir, maka ini juga mencakup hadis jenis yang ketiga, yaitu hadis nafsi. Ya, maka itu mencakup hadis nafsi dan hadisul ghair. Hadisul ghair sama hadis bin nutqi. Lain halnya kalau niscaya khusus hanya bicara dengan orang lain, maka seorang itu diperintahkan untuk berbicara dengan dirinya sendiri tentang nikmat yang Allah berikan padanya, yaitu pengakuan di dalam hati. Demikian juga dia ceritakan pada orang lain. Maka menjelaskan fahadis di sini dengan tiga macam hadis, hadis bi hadisun nafsi, hadis bin nutqi, dan hadis bil fi'li wal madhari, dan hadis di sini bukanlah khabir, ini bukanlah dalil dibenarkannya tafsir bil isyarah, atau biasa juga disebut dengan tafsir isyari, dan tafsir Al-Quran dengan isyarah atau tafsir isyari adalah tafsir ala sufi dan semisal mereka. Tafsir dia sufi itu disebut tafsir isyari. Nah, nampaknya kalau perkataan beliau menolak tafsir isyari secara mutlak, wallahu a'lam, perlu yang tepat, perlu tafsir, perlu rincian. Di antara tafsir isyari yang terkenal dan banyak jadi referensi para ulama adalah Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi. Itu tergolong tafsir isyari. Ya, jika tafsir isyari yang dimaksud isyarat itu adalah tadabbur seseorang terhadap ayat, kemudian dia bisa menyingkap, oh ini ada maksud begini-begini, dan itu tidak memang nyambung, logis, enggak terlalu takalluf, maka enggak apa-apa. Hadza ladzi, inilah yang ingin ditulis oleh penulis, karena untuk satu hal yang dimaklumi, kaidah dan usul sangatlah banyak. Aksar min hadza bikasir, sangat banyak dibandingkan dengan apa yang 60 kaidah yang disampaikan oleh penulis rahimallahu taala. Ya, dengan ini kita selesaikan bab pertama atau bagian pertama dari kitab ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk bab yang kedua, yang ini adalah satu ilmu tersendiri dalam dari cabang-cabang ilmu fikih, yaitu furuq fiqhiyah. Maka ada ilmu fikih banyak cabangnya, di antaranya adalah fikih itu sendiri, kemudian ada qawaid fiqhiyah, demikian juga ada furuq fiqhiyah. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, penuh utama adalah Al-Mufaq. Al-Mufaq. Al-Mufaq.